sendiri. Kumbang pun datang menghampiri, ini mengisap madunya. Bila bunga-bunga layu kering kada sari, jangankan lagi menyirami, menoleh pun ia tak sudi. Begitu juga nasibmu, bagaikan sekuntum bunga, bila segar dipuja-puja. Betapa malang nasibmu, bagaikan nasib sang bunga, saat layu tiada yang suka. Jangan kau sesali hidupmu, walau mengalami begitu. Bila bunga-bunga indah, segar dan berseri, kumbang pun datang menghampiri, mengisap madunya. Bila bunga-bunga layu kering kada sari, jangankan lagi menyirami, menoleh pun ia tak sudi.